banget teman. Paling ayu yen mati gawe sing paling manis nanging dudu ayune nanging dudu manise sing kena go bebrayan sak lawase jure aku kangen seliramu drone batin kondo jere sing Sok koyo koyo sabrang sabrok arupi kodo. Oh, Yoi. Oh. senajan Tengok jangan omong-omongan jagongan lungguhe jagat karo boyongan pancikaja budal makaryo oleh hasil kanggo kaluwarga kopi pancen seger tenan ayah esok kopi sinambi rokokan kopi pancen seger tenan aku pancen wong sing tuna aksara ora bisa nulis ora bisa maca nanging ati iki isih duwe rasa isih tak enteni nadyan pirang taun kowe lunga ora ngabari wis kadung ning ati ora bisa uwal wis kadung ditaleni isih tak tresnani nadyan ora Disekseni taman roro kuning aliko kita ingkarkan janji Ais Disekseni lintang lan rembulan naliko kita memandu kasih nadyan pirang wis kadung ning ati ora bisa uwal wis kadung ditaleni isih tak tresnani nadyan ana priya sing bagus kaya Arjuna wis kadung ning ati aku sing percaya kowe mesti bakal menang panggah sae ya kudu yo se ah oh.